Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Terakhir kita di malam kita baca hadis Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna yanna ahadukum al-maut li durrin asabah. Fa in kana labudda fa'idan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Hadis yang menunjukkan larangan tamannil maut, ya, berangan-angan mati ketika terkena musibah. Ini menunjukkan kelirunya, salahnya orang yang gampang berkeluh kesah, yang menyatakan lebih baik mati daripada sakit begini, daripada terkena musibah demikian. Ya, menunjukkan tamannil maut. Yang semestinya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau kita terkena musibah, berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni al-sabri alaih. Ya Allah, a'inni, bantulah aku untuk sabar di atas musibah tersebut. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Diingat oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau tamannil maut itu dilarang, ya terlebih-lebih lagi tentunya kalau sampai bunuh diri. Iya, tidak tahan dengan musibah kemudian bunuh diri. Ini haram. Iya, perbuatan yang diharamkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berkata, bagaimana dengan ucapan Maryam alaihissalam? Di dalam surat Maryam, Maryam berkata, ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Wahai, aduhai sana, aku meninggal sebelum ini, sebelum kejadian ini. Jawabannya satu kaidah yang ma'rufah, bahwasanya syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bertentangan dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan hujjah. Itu bukan perkara yang boleh dilakukan. Berarti telah mansukh, dihapus oleh syarat Nabi kita Muhammad SAW. Kalaupun itu diartikan tamannil maut, kalau seandainya diartikan sebagai tamannil maut, itu adalah syariat, pada syariat sebelum Nabi Muhammad SAW yang telah diselisihi, dimansukh oleh syarat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi syarat Nabi Muhammad tidak boleh tamannil maut. Yang kedua, Maryam AS itu bukan sedang berangan-angan mati, bukan berangan ingin meninggal ketika itu. Tetapi maksudnya adalah sebagaimana zahir dari ayat tadi, kalaulah seandainya beliau tidak mendapati kejadian ini, tidak mendapati fitnah ini, yakni meninggal sebelum terjadinya fitnah. Bukan berangan meninggal ketika itu, tetapi kalau seandainya telah meninggal sebelum ada fitnah. Demikian juga ucapan Nabi Yusuf AS dalam surat Yusuf, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wal haqni bis salihin. Tawaffani musliman, dari ucapan Yusuf AS, bukan tamannil maut yang mutlak, tetapi permintaan agar nanti kalau Allah wafatkan, diwafatkan di atas Islam. Ya, beda antara seorang yang berangan-angan mati, ingin segera mati ketika musibah, dengan doa Nabi Yusuf AS, ya, minta diwafatkan di atas Islam. Qatamanil maut haram. Adapun doa, ya, agar meninggal di atas Islam, itu masyru', boleh. Bahkan di antara doa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang sering diucapkan beliau, Allahumma amitsni ala Islam wa sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan sunnah. Allahumma amitsni ala Islam wa sunnah. Minta agar meninggal di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa Nabi Abdullah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun murdatan lahu fi dhil Ka'bah. Kami mengadukan keadaan kami kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengadukan dahsyatnya ya gangguan orang musyrikin, ada yang mereka dapatkan dari orang-orang kafir musyrikin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang ya menyelimuti dirinya dengan wurdah di naungan Ka'bah. Fakulna, kami katakan, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau minta pertolongan untuk kami, ini kepada Allah, tidakkah engkau mendoakan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat kepada para sahabat dengan membawakan hikayah kisah bagaimana sabarnya orang-orang dulu di atas ujian, di atas gangguan kaumnya. Kata beliau, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fayughfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Dulu di umat sebelum kalian ada seorang yang ditangkap, kemudian dibuatkan lubang untuknya di tanah. Baik alufiya, kemudian dia pun di masa tanah tadi, ya, lubang di tanah tadi. Thumma yu'tabil min syar. Kemudian didatangkan min syar, yakni gergaji. Fayudu ala ra'sihi. Gergaji itu pun diletakkan di kepalanya, di atas kepalanya. Fayuj'al nisfain, sehingga terbelah dua kepalanya. Tapi dia maksudnya adalah sabar, ya, di atas ujian tersebut, siksaan tersebut, ketika sedang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yumshatu biyamshatil hadid, dan dia disisir dengan sisir-sisir dari besi. Maduna lahmihi wa admi, yang sampai menusuk ke dagingnya, ya, mau sampai ke tulangnya. Dimasukkan sisir dari besi tersebut ke dalam tubuhnya, ke dalam dagingnya, ya, terhadap daging dengan tulangnya. Disisir, disiksa demikian rupa. Asyahid ma yasudduhu dalika dini. Tapi siksaan-siksaan tersebut tidaklah menghalanginya untuk terus istiqamah di atas agamanya. Ini seperti yang sudah kita baca penjelasan semua Thaimi dalam hadis sebelumnya. Ini bukan hanya sekedar hikayah, dihikayahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kisah, tetapi na'tabir bihi. Kita mengambil ibrah dengan hadis ini. dengan kisah ini, dengan cerita ini, hikayah ini, yaitu ya ashabat alal adha, ya as-sabru alal adha wal istiqamah ala din, walaupun menghadapi berbagai macam ujian, siksaan, tetap jangan sampai goyah dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira yang waqi', yang telah terjadi, yang menunjukkan ini adalah satu di antara dalil mendalai nubuwah, tanda kenabian beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, la yutimman Allahu hadzal amra, sungguh Allah akan menyempurnakan urusan ini. Hatta yasir raqib bin Sana'a ila Hadramaut, sehingga seorang yang berjalan dari Sana'a menuju Hadramaut, la yakhafu illallah, tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-dhi'ba ala qadamihi, dan tidak mengkhawatirkan kecuali mengkhawatirkan ada serigala yang memangsa kambingnya. Akan datangnya kemenangan-kemenangan kaum muslimin sehingga aman dalam perjalanan mereka. Qala walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa, ingin segera ya mendapatkan hasil, ingin segera mendapatkan kemenangan. Rawahul Bukhari. Wa bi riwayatin, kata beliau, wa huwa mutawassidun burdatan, Rasulullah sedang menyelimuti tubuhnya dengan burdah. Waqad laqina minal musyrikina syiddah, dan kami ketika itu telah mendapati dahsyatnya gangguan dari orang musyrikin. Iya, tetapi itu yang dahsyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang disebutkan oleh para ulama kita sebab di antara sebab sabat ala dinillah, sebab yang tersebab kita bisa sabar, bisa kokoh di atas agama Allah, bisa istiqamah, itu dengan mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari orang-orang saleh, orang-orang baik sebelum kita. Ujian yang kita rasakan, yang kita alami, tidak seberapa dibandingkan ujian yang mereka telah alami. Tetapi mereka bisa bersabar, mereka bisa sabat, mereka bisa istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Na'tabir iya as-sa'id man itabar bi ghairihi, seorang yang bahagia akan mendapatkan kebahagiaan adalah seorang yang bisa mengambil ibrah dari apa yang telah menimpa orang lain. Yang kedua, ikhwan billah rahiman rahimakumullah, aziyah a'da'illah, ya, gangguan dari orang-orang yang merupakan musuh-musuh Allah pasti ada, pasti terjadi. Iya, sehingga kewajiban atas kaum muslimin adalah as-sabr wal-ihtisab, sabar dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mencari cara, mencari jalan, mencari solusi yang terbaik, ya, dengan cara yang syar'i dalam menghadapi gangguan-gangguan mereka, makar-makar mereka. Ya, tidak isti'jal, tidak ya menghadapinya dengan semangat semata, dengan emosi semata, tidak, tidak dari syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala, falwajib, kata beliau, alal insan an yuqabila ma yahsulu min adhiyatil kuffar bis sabri wal ihtisab wa intidhar al faraj. Yang wajib atas seseorang menghadapi apa yang mereka alami dari gangguan orang kafir dengan kesabaran, dengan ihtisab, mengharap pahala semata dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan menunggu al-faraj, menunggu kelapangan, iya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhunnanna al-amra yantahi bisur'ah wa yantahi bisuhulah, yang dia mengira perkaranya akan selesai dengan cepat, dengan mudah. Ya, tetapi butuh ya kesabaran, butuh ihtisab, menunggu ya al-faraj, datang ke lapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira yang terpenting, ada sebagian juga beliau sebutkan, artinya tentunya kaum muslimin menghadapinya dengan perkara yang syar'i dan tapi ya, tidak dengan emosional, tidak dengan hamasah semata, semangat yang tidak dasari ilmu ya, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka-mereka dengan bom bunuh diri atau dengan yang lainnya yang tidak syar'i, yang justru semakin merusak Islam dan kaum muslimin. Allahu a'lam bishawab. Wa tabarakallah.